Orang dulu jahiliyah pencela jadi pecinta. Bisa orang sekarang ada orang baca Al-Quran bisa berubah. Dari pecinta saling mencela. Dari yang lembut tiba-tiba jadi kasar. Anda belajar Quran yang mana? Karena itu pilih pemahaman yang benar. Bagaimana orang-orang yang terbelakang dulu bisa berubah jadi baik. Kita yang belum banyak diraih. Tapi kurang patuh pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah minta sholat, tinggalkan. Allah minta baca Al-Quran, kita abai-abaikan. Karena itulah kemudian ketika kita punya persoalan, kemenuntut solusi, kita tidak menghadirkan dia. Nah, jadi, mohon maaf. Yang pertama, kita etos kerja ini, mana Islam memandang seseorang untuk meningkatkan etos kerjanya. Sebelum kita bahas itu, kita evaluasi dulu. Artinya, saya ingin ambil sebuah kesepakatan. Jika kita akan bahas itu, mari kita mulai bahasan kita. Dan saya akan coba mengundang. Bismillah. Itulah masalahnya kadang Quran. Setiap jenis pekerjaan itu disebut dengan amal namanya. Tahan. Ini akan terkorelasi dengan bahasan lainnya. Didefinisikan oleh Al-Quran, termasuk oleh hadis, adalah segala hal yang melahirkan. Di sepanjang Anda beraktivitas, melihat, beraktivitas, mendengar, beraktivitas, berjalan, beraktivitas, panjang menunjuk pada hal yang melahirkan aktivitas dari tubuh kita sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu disebut dengan amal namanya. Kerjaan atau aktivitas yang berlangsung dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali yang dikerjakan oleh seluruh bagian tahan. Saya tanya, kalau bangun dari tidur, aktivitas bukan? Makan, aktivitas bukan? Aktivitas, maaf. Bekerja, mencari nafkah, aktivitas bukan? Belajar, itu aktivitas. Bahkan tidur pun, itu aktivitas. Artinya, seseorang disebut bekerja dalam pengertian Al-Quran ketika dia melakukan aktivitas dari sekecil apapun sampai sebesar apapun dia kerjakan. Dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita harus sepakati dulu ini. Kalau Anda masukkan di sini, bagaimana seorang muslim kemudian bekerja? Artinya, jangan batasi pada pengertian seseorang yang masuk kor, masuk pelabuhan, masuk pabrik, masuk macam-macam, kemudian melakukan pekerjaan. Tidak. Semua aktivitas yang dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, hal namanya. Bahasa Indonesianya disebut dengan kerja atau hal yang melakukan aktivitas. Paham sampai sini? Turunkan, terus, agak cepat. Belum bahas ya, kita baru turunkan dulu unsur-unsur materinya. Pekerjaan oleh Quran dibagi dua bagian. Oh, hati-hati. Satu, pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut secara singkat dengan nama solih namanya. Solih. Sesuatu yang dipandang benar oleh syariat dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya solih. Dari sini muncul istilah amal solih. Segala jenis aktivitas pekerjaan kita, maaf, yang dibenarkan oleh tuntunan syariat dalam hal ini Islam. Dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Awas hati-hati ya. Kedua, saya agak cepat. Pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Awas hati-hati. Dan tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah Quran, ini disebut dengan su, jama'nya disebut dengan sayyiat. Yang ini sering disebut dengan amal soleh. Yang ini diistilah masalah. Islam tidak membenarkan, mohon maaf. Dan yang kedua, Allah tidak menyukai. Ini penting saya uraikan sebelum masuk kepada etos. Karena nanti ada orang yang etosnya meningkat, tapi mengerjakan yang salah. Ini aneh ini. Ketika diminta mengerjakan yang benar, etosnya tidak ada. Mengerjakan yang salah, kok ada peningkatan dalam dirinya? Itu salahnya di mana? Dan bagaimana cara mengobatinya? Nanti kita turunkan pelan-pelan. Saya ulang. Pekerjaan disebut dengan amal. Makin banyak disebut dengan amal. Kalau pekerjaan ini dibenarkan oleh Al-Quran, oleh syariat, disukai oleh Allah, disebut apa namanya? Soleh, kalau tidak dibenarkan dan tidak baik disebut apa namanya? Su, jamaknya apa? Sayyi'at. Tahan sampai sini. Pelan. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, kita turunkan baik-baik. Sebelum sampai ke sini, saya teruskan dulu konsepnya. Maksud saya supaya kita klasifikasikan dan mengerti apa yang kita lakukan. Nanti saya turunkan dengan lebih detail dan Anda boleh tanyakan nanti sesuai dengan aspek pekerjaan kita. Ya, ini kita turunkan. Orang yang mengerjakan pekerjaan ini, yang pertama, maka dia mendapat jaminan dari Allah langsung. Pertama, dia akan hidup nyaman saat di dunia. Dua, meninggal dan hidup di alam kubur dengan juga nyaman.